Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan Sirah Nabawiyah dari buku Al-Fushul fi Siratil Rasul yang ditulis oleh Imam Abu Bidah Ibn Kathir rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat, ya, sebelumnya disebutkan tentang awal-awal nasab Nabi SAW, demikian juga kelahiran Nabi SAW, kemudian sebelum beliau diutus, dan kemudian pertama kali tentang wahyu yang datang kepada Nabi SAW. Saya kemudian berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Beliau disakiti, demikian juga, ya, kemudian juga dilempar dengan batu dan sebagainya. Sampai kemudian meninggal di situ istrinya Khadijah radhiyallahu anha, demikian juga pamannya Abu Thalib yang tidak mau masuk Islam, Abu Thalib. Kemudian ternyata Allah SWT menjadikan orang-orang Madinah yang mereka waktu itu orang-orang Aus dan Khazraj melakukan ibadah haji, ibadah haji orang-orang musyrik ke Mekah. Kemudian mendengar dakwah Nabi SAW. Waktu itu mereka diajak-ajak oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Nanti akan datang Rasul, karena mereka membaca di Taurat akan datang Rasul. Demikian juga dengan Nasrani juga. Mereka diajak, nanti akan datang Rasul, akan datang Nabi. Kami akan bersama dengan dia dan akan menyerang kalian, bunuh kalian. Ya, mereka waktu itu merasa apa? Diajak kemudian mungkin merasa hina dan sebagainya, karena mereka tidak mempunyai kitab. Ada orang Yahudi mempunyai kitab, walaupun sudah dirubah-rubah oleh mereka, orang-orang kafir ini. Kemudian ternyata ketika mereka mendengar dakwah Nabi SAW, mereka malah menerima. Pertama kali sampai mereka berbaiat, baiat Aqabah yang pertama dan kedua, siap untuk membela Nabi SAW. Segera engkau wahai Rasulullah dan sahabat-sahabatmu mendatangi kami di Madinah. Kami siap akan membela engkau dan para sahabatmu. Dan waktu itu Nabi setiap tahun ketika haji mengatakan, "Man yahmiluni ubaliku risalata Rabbi." Siapa yang akan membawaku untuk aku menyampaikan risalah dari Rabb, dari Allah, karena sungguhnya Quraisy telah memusuhiku. Sampai kemudian orang-orang Madinah siap waktu itu. Dan kemudian Nabi SAW pun hijrah. Masih kita sebutkan pada pertemuan terlewat tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika waktu itu Nabi, ya, meninggalkan rumahnya dan Ali disuruh tinggal di situ. Ya, kisah yang panjang sudah lewat. Sampai kemudian beliau dan Abu Bakar, demikian juga dua orang lagi di gua Thawr. Ya, kemudian berangkat Nabi SAW. Waktu itu dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ya, kemudian terjatuh Suraqah. Kemudian juga sudah kita sebutkan dukhul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waktu itu beliau dan para sahabat kaum mukminin yang ada di Madinah menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didapati waktu itu Abu Bakar. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka waktu itu yang, ya, bang yang datang waktu itu, ya, ini mereka tidak pernah mengenal Nabi dan Abu Bakar, sehingga waktu itu mereka, ya, ini salah di dalam menganggap. Sampai kemudian ketika Abu Bakar meletakkan bajunya di atas Nabi SAW, menaungi Nabi SAW, baru mereka tahu bahwa yang dinaungi itu adalah Nabi SAW. Kemudian Nabi pun masuk di negeri Madinah. Kemudian sebagai orang yang menikahkan Faslun istiqraruhu sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah disebutkan hijrahnya Nabi ke Madinah, masuknya Nabi ke Madinah, kemudian istiqraruhu, tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di Madinah. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba ayyaman. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal. Tinggal di Quba beberapa hari. Bapak Umar Rasulullah, yakni Rasulullah SAW, beliau tinggal di Quba ayyaman beberapa hari sebelum masuk di negeri Madinah, yang di situ rumah beliau kemudian Masjid Nabawi itu, beliau tinggal di Quba dulu. Dan Quba itu termasuk Madinah, ya. Waqila arba'ah asyarah yauman. Selain mengatakan 14 hari di Quba dulu. Wa asasa Masjid Quba, kemudian Nabi pun membangun Masjid Quba. Ya. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di buku beliau Fadhlul Madinah, keutamaan negeri Madinah, wa adab suknaha, dan adab orang yang tinggal di Madinah, wa ziyarat, ya, wa ziyaratiha, demikian juga orang yang menziarahi negeri Madinah. Sebutkan oleh beliau, wa amma masjidul Quba, adapun masjid Quba, bahwa sanil masjidaini alladaini lahumu fadlun, adalah masjid yang kedua yang mempunyai keutamaan di samping Masjid Nabawi, yang keutamaannya adalah 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi. Adapun Masjid Masjidil Haram 100.000 kali, Masjid Al-Aqsa 500 kali. Masjid yang utama juga selain Masjid Nabawi yang ada di Madinah adalah masjid ini, Masjid Quba. Wa sya'nun, demikian juga perkaranya fi hadhil Madinah, di negeri ini, negeri Madinah. Wa qad usisa 'ala taqwa, dan keduanya dibangun di atas ketakwaan. Semua dalam surat At-Taubah, ya. Min awal yaum, di pertama kali dibangun. Jadi termasuk masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Masjid Madinah, masjid ini. Wa qad ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa qawlihi, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatannya dan ucapannya, mayudul 'ala fadl shalah fi Masjid Quba, yang menunjukkan keutamaan salat di Masjid Quba. Yang pernah mungkin ke sana umrah atau mungkin ibadah haji, ya, ada keutamaan di sana. Mungkin datangi masjid ini. Karena disebutkan ini termasuk masjid yang utama yang ada di Madinah. Amma fi'luhu, adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Masjid Quba. Kula sabtin, setiap hari Sabtu. Sampai Abdullah bin Umar perhatikan bahwa Nabi setiap hari Sabtu itu mendatangi Masjid Quba. Masyian wa raqiban, sama saja berjalan kaki atau apa? Naik kendaraan. Insyaallah dulu naik kendaraan jauh juga. Ini Nabi setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba. Menunjukkan keutamaan Masjid Quba. Wa yusalli fihi raqatain, kemudian Nabi salat 2 rakaat di situ untuk salat. 2 rakaat di situ. Riwayat Bukhari, semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa amma qawluhu, wa dhaman cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad tsabata an Sa'al bin Hunayf, maka telah tetap dari sahabat Sa'al bin Hunayf radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma ata Masjid Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba. Biasanya mungkin di hotel wudu, kemudian janjian nanti mendatangi Masjid Quba. Barang siapa yang dia itu bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla fi shalatan, kemudian dia salat di dalamnya dengan suatu salat, karena lahu ajr umrah, maka dia seperti mendapatkan pahala umrah. Ini keutamaan Masjid Quba. Rawi Ibnu Majah wa ghairu, dengan oleh Ibnu Majah dan selainnya, sahih di sini, ya, demikian. Wa qawlu, ucapan fa shalla fihi shalatan yusmilu fard wa nafl, masuk di situ salat wajib ataupun salat sunnah. Wala yarid wa lam yarid fi sunnah ma yadullu ala fadli masajid ukhra fil Madinah ghairu hadaini masjidaini, tidak ada di dalam sunnah itu yang menunjukkan keutamaan masjid-masjid yang lain di Madinah kecuali 2 masjid ini. Ini keutamaan masjid ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba kemudian salat di situ. Dan pertama kali Nabi ketika di Madinah mendatangi masjid ini kemudian membangun Masjid Quba ini. Tsumma raqiba bi amrillahi ta'ala fa adrakahu jum'ah Ibani Salim bin Auf, kemudian Nabi pun menunggangi kendaraan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendapati salat mendapati Jumat, ya, hari Jumat di Bani Salim bin Auf. Nah, ini suatu daerah suku atau kalau di sana gitu. Ini perkampungan, perkampungan siapa ini? Bani Salim bin Auf, dan di anak keturunan Salim bin Auf namanya. Fa shalaha fil masjid alladhi fi batni wadi Ranunan. Kemudian Nabi pun salat di masjid yang ada di batang wadi, di lembah, perut lembah, yang di lembah bagian bawah. Ranunan, sebutkan ismulil wadi, tempat wadi, tempat lembah ada di situ, daerah yang ada di situ, yang Nabi SAW turun di situ. Aladina sudah minum min Quba ilal Madinah, yang Nabi turun dari Quba menuju Madinah. Demikian. Maka Nabi SAW mendatangi lembah ini. Waroki pailih alutil kadar ayyan zila alaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu diajak oleh orang yang ada di situ untuk tinggal di situ. Jadi dari Quba, di perjalanan dari Mekah kemudian Gua Tsaur itu, ya kan, 3 hari menunggu di Gua Tsaur itu, ya, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu menyangka bahwa Nabi tidak ada di situ, kan, kemudian Nabi keluar kemudian mendatangi apa, mendatangi Madinah. Jaraknya kira-kira antara Semarang sampai ke Jakarta, kira-kira seperti itu, antara Madinah, dari Mekah ke Madinah itu. Kemudian sampai di Madinah pertama kali di Quba, kemudian berjalan di daerah ini, Wadi Ronunan ini, ya. Kemudian apa? Kemudian mereka ingin agar Nabi tinggal di situ. Turun dulu, ya. Pakola, maka Nabi mengatakan, karena waktu itu Nabi menaik unta, unta Koswa namanya, untanya Koswain namanya. Nabi mengatakan, da'uha, biarkan unta itu, fa'ina ma'murah, sungguhnya dia diperintahkan. Ini jangan kalian menghalangi, dia diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti akan dibangun masjid. Biarkan dia. Ya. Falam tazalna fatuhu sa'irah. Terus menerus untanya Nabi itu berjalan bihi dengannya. La tamuru bidar min durir ansar, tidaklah ya, unta ini melewati dari rumah-rumahnya dari orang-orang Ansar illa raghibu ilaih, kecuali mereka ingin sudah di sini aja Nabi. Turun di sini. Tinggallah kau di sini, demikian. Fin nuzul alaihim, untuk berhenti di sini rumah mereka. Kan demikian. Karena mereka sudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di Mekah orang mengusir, mengusui, ternyata orang yang jauh malah ingin untuk Nabi tinggal di situ. Berlomba-lomba siapa yang ingin ditinggali di situ. Dan di situ ada orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu orang-orang munafik. Ya. Ya, waktu itu dia ingin juga tetapi ingin menghancurkan. Kan demikian. Fayaqul, Nabi terus mengatakan, da'uha fa'ina ma'murah, biarkan. Sesungguhnya unta ini diperintahkan oleh Allah SWT. Di mana nanti tempat, dia akan berhenti, sudah di situ. Kalian tidak bisa menghalangi. Fala maja'at maudik masjidih, ketika unta ini datang di maudik, tempat masjidnya sekarang ini, masjid apa itu? Masjid Nabawi. Dulu kecil, sekarang masya Allah besar, seperti itu. Ya, ketika unta itu datang di tempat masjidnya sekarang ini, al-yawma, barokat, dia turun ke bawah. Berhenti. Berhenti untanya itu. Walam yanzil anha, tetapi dia tidak apa, tidak turun. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak turun dari situ. Jadi Nabi waktu itu menaiki unta itu dan unta itu turun kan? Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, tidak turun dulu. Hatta nahadut wa sarat qalilan, sampai dia berdiri lagi, entah bagaimana pokoknya Allah Subhanahu wa taala merintahkan. Ya, berdiri lagi unta ini wa sarat qalilan, berjalan sedikit. Suma iltafata, kemudian menoleh. Wa raja'at, mundur lagi. Fabarokat fi maudhiha al-awwal, kemudian dia yakni jatuh atau turun di tempatnya pertama tadi. Jadi berjalan semuanya ingin untuk kemudian dihentikan, tidak. Berhenti untanya, tidak. Terus berjalan kemudian berhenti di masjidnya sekarang ini. Ya, ternyata Nabi tidak turun. Kemudian dia berdiri lagi unta, kemudian maju lagi, kemudian menoleh, kemudian mundur lagi. Kembali ke tempat yang tadi. Panas silaanha sallallahu alaihi wasallam, Nabi baru turun di situ. Menunjukkan apa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa gitu. Wadhalika fi dar Bani Najjar, dan itu di tanahnya Bani Najjar. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Ya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli tanah itu. Membeli, tidak kemudian minta, tidak. Fahamala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilih. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, membawa rahl, yakni pelananya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peralatan untuk beliau duduk di situ di atas untanya itu, dibawa ke rumahnya. Hadis yang panjang itu disebutkan dari Imam Bukhari. Hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di daerah itu, kemudian Nabi, "Ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, saminuni haitukum." Yakni kasihlah harga. Kasihlah harga tanah kalian ini. Ya, Nabi mau beli. Kemudian mereka orang-orang Bani Najjar mengatakan, ya ini suatu kehormatan mereka. La na'khudhu illa min Allah. Ya ini kami tidak memintanya. Ya itu sebagai apa? Sebagai ya ini sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka memberikan itu. Ya, sampai di sini dulu. Hadisnya panjang itu. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi ladzi syukurillahi.